عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib Al-Usul Al-Thalatha. Dari Kutaib Al-Usul Al-Thalatha yang sudah kita bahas, yaitu Al-Asul Al-Thani, Al-Martabatul Ula, dan Al-Martabatul Thaniyah. Sekarang kita masuk kepada Al-Martabatul Thalithah, martabat yang ketiga. Jadi agama Islam ini ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua al-iman, lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi al-ihsan, al-martabatu salisatu, martabat yang ketiga. Al-ihsanu ruknun wahidun. Martabat yang ketiga ihsan, ruknun wahid, mempunyai satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi ihsan ada satu rukun, yaitu rukunnya an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ihsan itu satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Derajat yang pertama ihsan ini, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Derajat yang pertama, berarti lebih tinggi. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, tentang ihsan ini ada 2 derajat. Derajat yang pertama, derajatut talab wasyauq. Derajatut talab wasyauq, artinya kita berusaha untuk mencari. Kita yang butuh kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Itu derajat yang pertama, talab wa syauq. Jadi seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi syauq pakai qaf, syauq. Jadi seorang itu rindu kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat. Sehingga dalam dia melaksanakan ibadah, dia merasakan nikmat ibadah itu. Kemudian derajat yang kedua itu derajatul khauf. Derajatul khauf, derajat khauf, yaitu takut, yaitu jika kamu tidak melihat dia, dia pasti melihat kamu. Arti selalu kita ini merasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena itu kita harus takut kepada Allah, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan yang harus dicari, derajat yang pertama, satu rukun tapi dua derajat, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah jelas ya, para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul-rasul, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah nikmat. Dalam ibadah apa saja itu nikmat. Makanya dikatakan seperti dalam masalah salat saja, Rasul mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Nikmat Rasulullah. Amin. Bisa perhatikan salat malamnya Rasulullah. Bagaimana salat malamnya Rasulullah? 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, seperti di bulan lain selain Ramadan, Rasulullah pernah sholat bacaannya surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Jadi selesainya kalau dimulai dari menjelang Isya, ya selesainya menjelang subuh. Nikmat. Dan kakinya sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim, dan bisa juga dilihat dalam beberapa kitab yang lain, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, tentang hadis Rasulullah salat malam itu membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Jadi ibadah nikmat. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin merasa berat atau merasa bahwa memikul kewajiban yang berat agar cepat selesai ibadah itu. Justru dalam kita ibadah kepada Allah, ibadah apa saja, kita tenang, tumakninah, khusyuk dan yang lainnya. Di sini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Jadi berusaha kita ihsan. Artinya memperbaiki ibadah itu yang terbaik. Jadi seolah melihat Allah, jadi kita berusaha yang terbaik melaksanakan ibadah itu. Ihsan, berbuat baik. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, itu dilihat oleh Allah. Karena itu kita harus bekerja atau mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Hati-hati supaya ibadah kita ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Kemudian yang perlu dibahas lagi di sini, yaitu kata-kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia, tidak ada. Hatta Nabi Musa, hatta Sayyidul Anbiya, Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dan itu pendapat yang kuat. Karena Nabi sendiri mengatakan, wallahi lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang dari kamu tidak akan melihat Rabbnya sampai dia meninggal dunia. Artinya, kalau dia meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, maka dia akan melihat Allah. Karena yang berhak untuk melihat Allah ahlul jannah, ahli nar tidak. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar sekali. Seperti disebutkan dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri melihat kepada wajah Rabbnya. Jadi seseorang tidak bisa melihat Allah. Ini bantahan kepada tarekat-tarekat sufiyah. Karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah. Bahkan bukan sekedar itu. Allah mewahyukan kepada dia. Dia kalau berkata, orang-orang syarikat itu, haddatsani qalbi an rabbi, telah berkata hatiku dari Tuhanku. Dari mana wahyu datang itu? Ya, orang-orang terakhir sufi ya, begitu. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Dan ini kezat, bohong, tidak mungkin. Wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun orang, tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah. Dan itu keyakinan ahli sunnah wa jamaah. Jadi yang dapat melihat Allah, orang-orang ahli jannah. Jadi ada dua golongan yang sesat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ada orang bisa melihat Allah kapan waktu saja, di mana saja, ini tarekat sesat. Ada kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah sampai hari kiamat, sampai masuk surga pun tidak bisa melihat Allah. Ini juga salah, karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak ada satupun yang menghalanginya. Ya, Nabi mengumpamakan kita melihat Allah itu nanti pada hari kiamat jelas gitu. Seperti seorang melihat bulan purnama jelas, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada awan, tidak ada segala macam yang menghalangi. Nah, kita melihat Allah seperti itu. Artinya jelas. Bukan Nabi mengumpamakan bahwa Allah seperti bulan, bukan. Artinya jelasnya Nabi ingin menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa orang yang masuk ke dalam jannah dia pasti melihat Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu saya tambahkan ziyadah supaya jangan salah paham tentang masalah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan Allah pasti melihat kita. Dalilnya wa dalilu qawluhu ta'ala inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun dalam surah An-Nahl ayat 128. Inna allaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladhina taqaw, bersama orang-orang yang taqwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang taqwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya berbuat baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, dan bertawakkallah. Tawakkal ini sudah kita bahas, bahwa tawakal ini termasuk pekerjaan hati, amalul qalb. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan maha penyayang. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika berdiri. Artinya yang mengawasi kamu ketika kamu berdiri. Ada yang menafsirkan dengan berdiri sholat, ada yang menafsirkan ketika kamu bergerak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu, taqallubaka, ketika kamu berbolak-balik. Taqallubaka, berbolak-balik. Fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat seseorang yang sedang berdiri sholat sendirian atau sholat berjamaah. atau melihat dia ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, dan ketika dia melakukan kegiatan apa saja, Allah melihat. Jadi ketika dia bangun, ketika dia berdiri, atau ketika dia sholat sendirian, dan ketika dia sholat bersama orang-orang yang sholat, berbolak-balik di antara orang yang sujud, artinya bersama orang-orang yang sholat dalam berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah, Allah melihat. Jadi Allah tahu. Ketika kita sholat sunat sendirian atau sholat berjamaah yang wajib, Allah tahu. Wataqallubaka fis-sajidin. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia as-sami'ul 'alim. Sami' ma mendengar, al-'alim mengetahui. Sesungguhnya dia Allah itu ma mendengar dan ma mengetahui. Jadi disuruh kita bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu yaraka di sini yang menjadi syahid, artinya penguat tentang dalil ihsan itu kata-kata yaraka. Jadi Allah melihat kamu ketika kita sholat sendirian, sholat berjamaah, Allah melihat kita. Ketika kita sendiri atau kita bersama orang banyak, Allah melihat kita. Artinya di saat kita sendiri atau di saat kita berjamaah atau di saat kita sendirian di tempat yang sepi atau tempat yang ramai, tetap Allah itu melihat kita. Artinya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik, bukan hanya di saat berjamaah atau bersama orang banyak kita ihsan, tapi di saat sendirian, di saat kita sepi justru berbuat maksiat. Ini tidak boleh. Jadi harus kita berbuat ihsan di mana saja, kapan saja, di waktu sendiri atau waktu berjamaah. Meskipun ayat ini bukan untuk Rasul, tapi kitabnya pada hakikatnya untuk kaum muslimin semuanya. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan iz tufidhuna fi. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, sya'n yaitu urusan, dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, wama tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah kamu membaca dari Al-Qur'an, wala ta'amaluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan, illa melainkan kunna kami alaikum atas kamu syuhudan menjadi saksi, iz tufiduna fi, ketika kamu melaksanakannya. Ketika kamu melakukannya. Jadi tidaklah kamu berada pada satu urusan atau tidaklah kamu membaca Al-Quran atau mengamalkan satu amalan, melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melaksanakannya. Artinya setiap orang yang berada pada satu urusan atau ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia mengamalkan satu amalan, itu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah, disaksikan juga oleh para malaikatnya. Artinya dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal-amal hamba. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan buruk? Di sini perbuatan baik dengan kata-kata wama tatlu minhu min Qur'an, atau melakukan satu amal, wala ta'amaluna min amalin, amal apa saja, atau fi sya'nin. Jadi perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu disaksikan oleh Allah. Nah, kalau semua itu disaksikan ketika manusia melaksanakannya atau mengerjakannya, maka dia harus berusaha mengamalkan yang terbaik. Karena Allah melihat, dan semua yang dilakukan, yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat. Dan itu akan menjadi berat nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya, berat nanti pada hari kiamat. Hisabnya berat, waliyadzubillah, kalau sampai dia dimasukkan ke neraka jahannam dengan sebab itu. Ini tentang ihsan. Jadi satu rukun saja, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia, dan jika tidak melihat dia, dia pasti melihat kita. Sekarang dalil dari sunnah. Jadi dalil tentang martabat yang ketiga ini sudah selesai. Sekarang dalil dari sunnah tentang tiga martabat ini. Martabat al-Islam, martabat iman, dan martabat ihsan. Dalilnya dari as-sunnah. Wad-dalilu minas sunnati. Wad-dalilu minas sunnati. حديث جبريل sebentar, tadi ada yang tertinggal ya. Surahnya yang pertama itu surah An-Nahl, di Ihsan tiga dalil ya. Di Ihsan itu tiga dalil. Yang pertama dalilnya surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara ayat 217, 220 sampai 220. Kemudian yang ketiga ayat yang wa ma taqunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, itu dalam surah Yunus ayat 61. Dalilnya dalam surah Yunus ayat 61. Dalilnya ada terusannya, yang surah Yunus ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wal akbar illa fi kitabim mubin. Nanti bisa dilihat dalam mushaf Al-Quran di surah Yunus ayat 61. Sekarang kita lanjutkan wad-dalil minas sunnah. Dalil dari tiga martabat ini, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, dari sunnah. Wad-dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-Mashhur. Ya, dalil dari as-sunnah itu hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril. An Umar bin Al-Khattab, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun, baina nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idh tala'a 'alaina rajulun, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد, ولا يعرفه منا أحد, يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على فخذيه, ووضع كفيه على فخذيه, وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام, يا محمد أخبرني عن الإسلام, فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله, أن تشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمد رسول الله, وأن محمد رسول الله, وتقيم الصلاة, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، قال صدقت. فأجبنا له، فأجبنا له، يسأله ويصدقه. فأجبنا له يسأله ويصدقه ويصدقه ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ini sudah kita bahas aliman kepada pekan yang lalu. قال أخبرني عن الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ما المسؤول عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. boleh رعاء boleh رعاء، رعاء الشاء atau رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى، فمضى dalam riwayat lain فانطلق. فلبثنا مليا، فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل. di situ lafadznya lafadz jamak sebenarnya, karena yang dikatakan Umar, ya Umaru atadri man sa'il, karena yang ditanya satu Umar, ya Umar atadri, atadri man sa'il, itu untuk jamak itu atadri. Atadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah, atadrun. Kalau atadrun itu jamak banyak, kita gak pakai ini, kita pakai atadri. Karena dalam riwayat muslim itu, riwayat yang dipakai riwayat muslim, dalam riwayat muslim itu atadri yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah, tapi yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il, atadri manis sa'ilu, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridainya. Ia berkata, "Baina ketika nahnu kami julusun duduk." Arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, tiba-tiba tala'a muncul alaina di tengah kami rajulun, seseorang. Ya, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadis tiyab, sangat putih pakaiannya. Syadid, sangat. Bayad, putih. Siap pakaian, sangat putih pakaiannya. Ya, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tidak tampak atasnya, atas orang itu, atharus safar, bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Saya artikan bebas. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Fajalasa ila Nabi, lalu ia duduk dekat Nabi. Orang yang baru datang, tidak dikenal, langsung duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, ia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi. Kalau duduk seperti ini, disandarkan maju ke depan, berhadapan langsung. Diadu dua lututnya. Artinya ia mendekat kepada Nabi, ia sandarkan dua lutut dia dengan dua lutut Nabi. Bertemu dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Ia dekat sekali. Kemudian, wawadu'a kaffai ala sakhidai, dan ia meletakkan kedua tapak tangan, kafun, tapak tangan, kaffaihi, dua tapak tangannya, ala faqidai, di dua pahanya. Letakkan seperti ini. Jadi kedua tapak tangannya diletakkan di kedua pahanya. Waqal, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, atau beritakan kepadaku tentang Islam. Ini artinya selanjutnya, tidak perlu antum catat, karena sudah tahu artinya. Tidak perlu dicatat. Tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang ihsan, sudah tahu artinya. Saya artikan tetap, tapi antum tidak perlu tulis. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Dia menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa tuqimash shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang maksud yaitu Ka'bah, jika engkau mampu jalan menuju ke sana. Qala sadaqta, ia berkata benar. Artinya sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, yang seperti ini yang belum tahu artinya ditulis. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Jadi kami heran kepada orang tersebut ini. Dia yang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang membenarkan. Qala akhbirni an iman, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ia menjawab, yaitu Nabi menjawab, iman ini sudah kita artikan pekan yang lalu. Antu'minu billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, kepada yaumil akhir, wa bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Qala, akhbirni anil ihsan, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tadi sudah kita bahas. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Qala, akhbirni 'anil sa'ah. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu arti kiamat. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, ia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Begitu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Nabi dan Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, ia berkata, akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amarah sama dengan alamah. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu tentang kiamat itu kapan terjadinya, sekarang beritahukan tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab tanda-tandanya. Antaridal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Talida melahirkan. Amah budak perempuan. Rabbataha tuannya. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Nanti, kan belum kita bahas. Baru diterjemahkan aja. Ini terjemahan aja ini dulu. Wa antara al-hufat al-aurat al-alat ru'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu. Artinya hufat ini orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas, tidak pakai alas kaki. Orang yang tidak memakai alas kaki, hufat. Urat, tidak berpakaian. Urat ini telanjang, tidak berpakaian. Urat artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-alah, ala ini artinya fakir, pemiskin. Ru'a'asya, penggembala kambing. Ru'a, penggembala. Asya, kambing. Penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawalun, berlomba-lomba untuk meninggikan. Al-bunyan, bangunan. Qala, famadha. Ia berkata, famadha. Lalu ia pergi. Jadi Umar yang berkata ini. Lalu ia pergi. Orang itu yang tadi nanya pergi. Faladisna maliyan. Kami tinggal. Artinya kami diam beberapa hari. Diam beberapa hari itu tidak tahu siapa orang itu. Artinya kami diam beberapa lama tidak tahu. Faladisna maliyan, kami diam beberapa lama tidak tahu. Masih bingung siapa orang itu yang datang. Datang, nanya, kemudian pergi. Faqala. Dalam riwayat, sesudah dua hari atau tiga hari, Nabi bertanya kepada Umar. Ya Umar, atadri man as-sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang bertanya? Qulna, kami menjawab. Arti para sahabat, Umar dan sahabat yang lain menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam riwayat lain Muslim itu mengatakan Kultu Allah wa rasuluhu a'lam, bukan kulna. Aku berkata, yaitu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Umar berkata, Nabi berkata, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Hadza Jibril, atau ini. Maksudnya itu, yang tadi, yang datang kemudian pergi itu Jibril. Ataakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu, amra dinikum, urusan agama kamu. Jadi Jibril datang kepada kamu, mengajarkan urusan agama kamu. Nah, untuk penjelasan hadis ini, insya Allah nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. Insya Allah kita lanjutkan penjelasan maksud dari hadis ini. Kita lanjutkan dulu.